wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Wa kadzalika al-ghish fil mu'amalah wa niyatul ikhlaf fil mawa'id wa riya fil a'mal kulluha min durubil kadhib. Demikian pula al-ghish, menipu dan berbuat curang di dalam muamalah, ya di dalam muamalah, ya terkhusus di dalam jual beli misalnya, maka praktek tipu menipu dan curang itu adalah termasuk dari kedustaan. Nah, banyak contoh-contoh di dalam perkara jual beli, jual beli apapun, apakah itu jual beli sayur misalnya, pedagang sayur atau pedagang buah, maka termasuk bentuk kecurangan dan juga penipuan, ya ketika dia menyembunyikan aib-aib yang ada pada barang dagangannya. Nah, biar terlihat bagus sehingga dipilih oleh pembeli, di mana pembeli itu ketika memilih barang dagangan dia mengetahuinya barang itu adalah bagus. Nah, imma karena disembunyikan aibnya oleh penjual, atau penjual betul-betul berdusta mengatakan ini adalah barang yang bagus, nah, padahal itu adalah barang yang jelek, barang yang tidak memiliki cacat padahal itu adalah cacat, maka ini adalah bentuk kedustaan kepada saudara kita kaum muslimin. Nah, dan perdagangan yang seperti ini tidak akan mubarak, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tampaknya laris terjual, ya cuma akhirnya banyak orang yang kecewa dan dia dikenal sebagai seorang yang curang, yang tidak jujur ya di dalam perdagangannya. Akhirnya dia pun banyak ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, adapun kejujuran ya di dalam jual beli, terkhusus sebagai seorang penjual, itu akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan pelanggan yang banyak pula. Dan ini sudah sering kita saksikan dan kita mendengar bagaimana pedagang-pedagang yang sukses dan berhasil serta banyak pelanggannya tidak lain dan tidak bukan diantaranya karena dia berhias dengan sifat as-sidq, dengan sifat kejujuran. Nah, sehingga ketika kita menjual barang, kalau barang ini ada cacatnya, maka kita sampaikan, ya, jual sayur misalnya, ini adalah sayur yang kemarin ya agak kurang bagus, agak layu, ya kondisinya demikian, kalau mau ya harganya sekian, mungkin saya kasih lebih murah dibandingkan harga sayur yang segar. Ya dia mau beli dengan keridoannya, ya, maka itu akan lebih mendatangkan ketentraman, ketenangan dan juga keberkahan. Nah, seolah-olah konsekuensinya ketika kita jujur maka usaha kita akan hancur, ya tidak akan ada pembeli yang mau beli karena barang-barangnya sudah banyak yang layu, banyak yang rusak atau banyak yang tidak layak untuk dijual, apalagi sebagiannya sudah busuk, ya sebagiannya cacat. Nah, maka yang seperti ini ya berupaya untuk betul-betul sebagai seorang yang mengharapkan ridho Allah Azza wa Jal untuk jujur di dalam muamalah. Wa niyya al-ikhlaf fil mawa'id, demikian juga dia niat untuk menyelisihi janji-janji yang telah dia berikan kepada saudaranya. Ini juga termasuk salah satu bentuk kedustaan-kedustaan. Misalnya dia berjanji kepada anak-anaknya, ya, akan dibelikan ini atau dibelikan itu, akan dibawa ke tempat ini untuk refreshing ke sini misalnya. Nah, tiba-tiba dia menyelisih janjinya tanpa adanya uzur. Nah, maka yang seperti ini bukan perkara yang ringan. Nah, sehingga seyogianya seorang muslim ya betul-betul dia jujur di dalam menepati janjinya, ya, tidak menyelisihi apa yang telah dia janjikan. Wa riya fil a'mal kulluha min durubil kadzib. Demikian juga riya di dalam beramal, di mana dia beramal, ya, beramal soleh yang seharusnya itu untuk Allah Azza wa Jalla, ya, tetapi dia kemudian riya juga berharap pujian dan sanjungan manusia, maka ini juga termasuk amalan-amalan yang dibumbui dengan kedustaan. Karena orang melihat dia jujur, dia sedang beribadah, ya, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata ibadahnya dicampuri dengan kedustaan, yaitu riya. Ya, dia beramal selain untuk Allah Azza wa Jalla juga untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di sisi manusia, atau untuk mendapatkan bagian-bagian dari apa yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, maka ini juga termasuk min durubil kadzib, termasuk dari contoh-contoh perbuatan-perbuatan dusta, perangai-perangai dusta. Nah, fabta'id ayyuhal muslim anil kadzib, maka jauhilah wahai saudaraku muslim amalan kedustaan, jauhilah perangai dusta. Warba binafsika antaharrihi, dan hindarkanlah dirimu dari berupaya, berusaha dan membiasakan diri untuk berdusta. Maka jangan sampai kau berani untuk membiasakan diri berdusta. Fa inna fihi wa fitaharrihi wa taqassudihi alhalak, karena sesungguhnya pada kedustaan dan kebiasaan berdusta, serta dia memang berniat untuk berdusta, maka ini membawa kepada al-halak, membawa kepada kehancuran. Wal inhidar ila huwatil fujur, demikian juga akan menjatuhkan seseorang kepada jurang kejahatan. Ila huwatil fujur, li'annahu yasuku sahibahu wa yajurruhu ila manazil al-fujjar. Karena kedustaan akan menggiring pelakunya, akan mengantarkan dan membawa pelakunya dan menyeret dia kepada kedudukan orang-orang yang fujjar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innal fujjara lafinnar. Sedangkan orang-orang yang durhaka, yang jahat, orang-orang yang kafir, maka mereka berada di dalam api neraka. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Maka sesungguhnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat, maka mereka berada di neraka jahanam, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yaumiddin, pada hari kiamat kelak. Nah, ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, wujubu iltizamis sidq, wajibnya untuk kita berpegang teguh, konsisten, istiqamah di atas kejujuran. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, bersama orang-orang yang jujur. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan kita bersama dengan orang-orang yang jujur, berteman, bersahabat dengan mereka orang-orang yang jujur, sehingga akan membuahkan diri kita pula akan meniru, ya, untuk kita juga jujur seperti mereka. Yang kedua, fil hadith qa'idah tarbawiyah, wahia anna man arada an yatakhallaqa bil akhlaqil aliyah as-sidq was-sabr was-syaja'ah Dalam hadis tersebut ada kaidah pendidikan yang penting, yaitu barang siapa yang menginginkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang tinggi, yang mulia, kasidak seperti akhlak perangai kejujuran, wasabar seperti kesabaran, wasaja'ah dan seperti keberanian, falyataharriha, maka hendaklah dia membiasakan diri untuk memiliki atau untuk berupaya jujur, membiasakan diri untuk bersabar ketika tertimpa dengan musibah, membiasakan diri dengan sifat keberanian, walyataqassadaha walyuwadib alaiha, dan dia juga meniatkan ya untuk selalu memiliki sifat-sifat tersebut dan membiasakan diri di atasnya. Fabitahari as-sidq wal izamihi yusbihu sadiqan, maka dengan dia membiasakan diri untuk jujur dan konsisten di atas kejujuran, maka dia akan menjadi orang-orang yang jujur. Wabitasabbur wa tahammul asyada'id yusbihu sabru lahu, yusbihu as-sabru lahu, atau yusbihu sabru lahu khuluqan. Dan dengan dia berupaya untuk bersabar, wa tahammul asyada'id, dan dia tegar ketika menghadapi kesusahan, menghadapi musibah, maka kesabarannya tadi akan menjadikan itu sebagai peranginya. Wa bil mudawamah 'ala radila wa taharriha yusbihu rajulu kadzdzaban wa radilan. Dan dengan senantiasa seseorang itu memiliki perangai yang rendah, dan dia membiasakan diri memiliki perangai-perangai yang rendah dan hina, maka akan menjadikan seseorang nanti menjadi seorang yang pendusta dan rendah hina. Nah, yang ketiga, wa fil hadits at-tahdhir minal kadhib wa min taharri. Pada hadis ini terdapat peringatan untuk kita berhati-hati, waspada, menghindar dari sifat dusta dan membiasakan diri untuk berdusta. Yang terakhir, wa annahu yaqudu ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. A'adzanallahu minal kadhib wal fujur wan nar. Bahwasanya kedustaan itu akan menggiring, akan mengantarkan dan membawa seseorang untuk berbuat jahat. Ketika dia sudah enggak ada kejujuran, yang ada adalah kedustaan, maka kedustaan ini akan membawa kepada kejahatan-kejahatan berikutnya, akan membawa kepada kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Wal fujur, sedangkan kemaksiatan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kedustaan dan kejahatan, serta melindungi kita semuanya dari siksa api neraka Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan?